kali ini ada yang telah berubah. Kali ini kau membuatku gundah. Kali ini setiap kau sebut namanya, aku resah. Kali ini thank you.